نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-118, 119 dan 120. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, لا تتخذوا بطانة من دونكم, jangan kalian mengambil bitanah, teman dekat, teman kepercayaan, min dunikum, orang-orang yang bukan dari kalian, bukan dari muslimin. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah kurang dalam menimpakan kerugian dan kejelekan pada kalian. La ya'lunakum yani ma qassaru fi ida'ikum wa idrarikum, enggak pernah kurang dalam menimpakan kejelekan pada kalian. Wa duma anittum, Mereka suka, senang apa yang membuat susah kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah tampak kebencian, permusuhan dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayat. Kata Allah, kami sudah jelaskan kepada kalian ayat-ayat ini. In kuntum ta'qilun, jika kalian mau berfikir, mau menggunakan akal-akal kalian. Ha antum ulai, kalian ini adalah orang-orang yang tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian suka pada mereka padahal mereka tidak suka pada kalian. Kalian cintai mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian beriman pada kitab ini seluruhnya. Idza laqukum qalu, kalau mereka bertemu kalian, mereka akan berkata amanna. Wa idza khalu, tetapi kalau mereka sudah menyendiri sesama mereka, addu 'alaikumul anamila minal ghaidh, mereka akan menggigit jari mereka karena marahnya, karena jengkelnya pada kalian. Di depan kalian mengatakan amanna, tetapi di belakang kalian dia gigit jari dengan jengkel, dengan marah. Qul, katakan kata Allah pada mereka, mutu bighaydikum, marahlah, matilah dengan kemarahan kalian. Qul mutu bighaydikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun bidatus sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum, kalau menimpa kalian kebaikan-kebaikan, itu membuat mereka jelek, membuat mereka jengkel. Sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, kalau kalian ditimpa kejelekan-kejelekan, justru mereka gembira. Rasakan, senang mereka kalau orang beriman tertimpa kejelekan-kejelekan. Sebaliknya, kalau orang beriman menang, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka jengkel, mereka marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum, enggak akan membuat madarat kalian, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka tidak membuat madarat atas kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan, Allah Maha tahu, Maha meliputi mereka. Qala Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan, yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina an yattakhidhu bitanatan minal munafiqin min ahli al-kitabi wa ghairihim. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman agar jangan mereka mengambil teman kepercayaan, teman-teman dekat dari kalangan munafiqin, dari kalangan ahlul kitab ataupun selain ahlul kitab. Yudhirunahum ala sarairihim, di mana mereka menampakkan, menunjukkan rahasia-rahasianya, sarairnya kepada mereka. Jangan, jangan menjadikan munafikin sebagai teman dekat yang kamu berikan rahasia-rahasiamu pada mereka. Jangan jadikan orang kafir sebagai teman dekat yang kamu tuangkan, kamu beritahu semua rahasia-rahasia kalian. Jangan. Jangan dijadikan teman kepercayaan. Atau yuwallunahum ba'dal a'malil islamiyah. Jangan pula kalian serahkan, kalian pasrahkan tugas-tugas dakwah kepada mereka. Atau a'malil islamiyah, amalan-amalan Islam pada mereka. Disuruh memegang urusan zakat, memegang urusan haji, memegang urusan ini, jangan. Para munafikin, jangan diserahi tanggung jawab. Mereka la yutamanun. Mereka tidak terpercaya. Mereka enggak bisa diberi amanah. Ikhwani fidina azakumullah, kalimat bitanah lebih khusus daripada kalimat teman biasa. Bitanah lebih kepada teman kepercayaan. Yang kamu ungkapkan rahasiamu, yang kamu sampaikan berita-berita pribadimu, yang kamu sampaikan padanya segala macam perkara yang merupakan rahasia, itu bitanah. Atau yang dijadikan olehmu sebagai pemegang amanah. Ini titip punya saya, ini tolong pegangkan, ini kamu ambil urusan ini, kamu pegang nih tanggung jawab ini, kamu yang pegang. Jangan. Jangan kalian ambil dari para munafikin, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, jangan. Mereka tidak terpercaya. Wadhalika annahum humul a'da alladhina imtala'at qulubuhum minal adawati wal baghdha. Yang demikian karena mereka adalah musuh yang penuh hatinya dengan permusuhan dan kebencian. Hatinya dipenuhi permusuhan dan kebencian kepada orang yang beriman. Kadang-kadang zaharat ala afwahihim. Kadang-kadang tampak di mulut-mulut mereka. Dasar orang Islam begini begitu. Keluar, terucap. Enggak sadar bahwa dirinya mengaku Islam. Karena munafik. Ikhwani fidina azakumullah, ketika mereka gambarkan kalau Islam itu hijau, mereka katakan hijau royo-royo, mereka plesetkan dengan hijau loyo-loyo katanya. Apa maknanya? Kaum muslimin loyo, lemah. Tidak sadar bahwa dirinya adalah muslimin atau mengaku muslimin. Artinya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tampak dari mulutnya kebencian pada kaum muslimin, kebencian pada orang-orang Islam. Tetapi di hatinya lebih besar lagi, lebih jahat lagi. Karena mereka berusaha untuk menutupi kemunafikannya. Mereka berusaha untuk menutupi kekafirannya. Tetapi toh tampak dari lisannya, dari lidahnya, seakan-akan mereka berdiri bukan di barisan kaum muslimin. Seakan-akan mereka berdiri bukan di barisan umat Islam, bukan di barisan orang beriman. Mereka berdiri di barisan lain dan selalu menjelekkan dan menjatuhkan kaum muslimin. Tampak di mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, sedangkan apa yang tersembunyi dalam dada-dada mereka akbar mimma yusma' minhum, lebih besar lagi dari apa yang terdengar dari mulut-mulut mereka. Falihadza, oleh karena itu la ya'lunakum khabala, oleh karena itu mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah kurang, terus menerus menimpakan kejelekan pada umat Islam dengan cercaan, dengan pelecehan, dengan tuduhan-tuduhan. Beriman pada hari akhir dianggap khayalan-khayalan. Mereka yang mengkhayalkan. Kafir, murtad, keluar dari Islam. Terucap dari mulutnya yang menunjukkan bahwa dia bukan muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang tidak beriman kepada hari akhir maka dia kafir. Apalagi mencercanya, mengejeknya, menyatakan saya tidak yakin dengan hari akhir, sudah cukup dikatakan kafir, keluar dari Islam. Apalagi melecehkan, mentertawakan, mencemoohkan, lebih kufur lagi. qad badat, telah tampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Adapun yang tersembunyi lebih jahat lagi, lebih mengerikan lagi. Oleh karena itu la ya'lunakum khabala, oleh karena itu mereka tidak pernah kurang, tidak pernah berhenti untuk menimpakan kejelekan-kejelekan. La yuqassirun fi husulid darar alaikum, mereka tidak pernah berhenti untuk menimpakan jelekan atas kalian. Wal masyaqqah, dan kesusahan-kesusahan atas kalian, dipersulit, dipersusah, dihalangi semua ibadah, dipersulit, dipersusah, dihalangi. Wa amilal asbab allati fiha dararukum, mereka jalani sebab-sebab, mereka keluarkan upaya-upaya, usaha-usaha yang akan membuat madarat atas kalian umat Islam, dan berupaya musa'adatul a'da, berusaha untuk membantu musuh-musuh Islam untuk bisa menginjak-injak kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin, menimpakan madarat kepada kaum muslimin. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Ayat yang sebelumnya kemarin kita bahas, Allah katakan yakunu hasratan alaihim, usaha mereka akan menjadi kerugian mereka sendiri. Usaha mereka akan menjadi penyesalan atas mereka. La yadurrukum, dalam ayat ini dikatakan la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka enggak akan membuat madarat kalian. Jangan khawatir, Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah berjanji. La aglibanna ana wa rusuli, kami akan menangkan aku, kata Allah, dan rasul-rasulku. Dan juga Allah telah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sungguh pasti kewajiban atasku untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah katakan wajib baginya, Allah berhak untuk mewajibkan dirinya dengan sesuatu. Haqqan alaina nasrul mu'minin, maka jangan khawatir. Allah beritakan mereka bahwa mereka membuat upaya-upaya dan usaha-usaha. La ya'lunakum khabala, enggak pernah kurang, enggak pernah berhenti dalam menimpakan kejelekan atas kalian, madarat atas kalian, kesusahan atas kalian, menghalangi dengan berbagai macam asbab. Walakin la takhafu, innallaha ma'ana, Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al mu'minin. Qad bayyana al-ayat lakum al-ayat, kami telah terangkan pada kalian ayat-ayat kami, kata Allah. Allati fiha masalihukum ad-diniyah wad-dunyawiyah, sudah diterangkan ayat-ayatnya dalam Quran yang di dalamnya ada maslahat kalian, maslahat duniawiyah dan maslahat agama, dunia dan din. Fata'rifunaha wa tufarriquna baina as-sadiqi wal adu, maka dengan ayat-ayat yang Allah jelaskan pada kalian, in kuntum taqilun, kalau kalian mau memahami, kalau kalian mau menggunakan akal-akal kalian untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau berpikir, mau menggunakan otaknya. Akhwani fi din, a'azakumullah, sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Kadang-kadang manusia diberi oleh Allah akal, tapi tidak digunakan. Otaknya ada, tapi tidak digunakan. Maka Allah katakan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Kalau kalian tahu para munafikin, dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya, dari alamatnya, dan dari zallat al-sinatihim, dari ketergelinciran lidah-lidah mereka, kalau mereka musuh agama, mereka musuh Islam, cukup. Jangan berikan pada mereka amanah. Jangan jadikan sebagai bitanah. Jangan jadikan mereka sebagai orang kepercayaan kalian, yang kalian tunjukkan rahasia-rahasia kalian. Jangan. Sudah terbukti, sudah terlihat, sudah tampak. Kalau kalian masih memberikan kepercayaan pada mereka, memberikan amanah pada mereka, artinya kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun. Qad bayyana al-ayat, qad bayyana lakumul ayat. Kami telah terangkan pada kalian ayat-ayat ini, in kuntum ta'qilun. Kami sudah terangkan semuanya, kalau saja kalian mau berpikir. Kalau kalian mau berpikir dan memahami ayat-ayat ini, kalian akan tahu. Wa tufarriquna bainas shadiqi wal adu. Kalian akan bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Mana shadiq, mana adu. Mana kawan, mana lawan. Falaisa kullu ahadin yaj'al bitana. Jangan setiap orang dijadikan teman dekat, teman kepercayaan. Jangan. Wa innamal aqil man idabtuliya bimukhalatatil aduwi an takuna mukhalatatan fi zahirihi wa la yutli'uhu min batini ala syai. Orang yang aqil, orang yang berakal sehat, niscaya mereka akan berkawan dengan musuh atau akan berinteraksi dengan musuh sekedarnya saja. Tidak akan mengungkapkan rahasia-rahasianya. Enggak akan memberikan amanah. Urusan-urusan yang mau tidak mau, kita harus berhubungan dengan mereka. Beli, jual, urusan yang seperti itu, urusan duniawi ya, cukup. Adapun dijadikan sebagai teman dekat, sahabat kental, menjadikan teman kepercayaan, kamu ungkapkan rahasiamu, dia ungkapkan rahasianya, jangan. La yu'tamanun, mereka tidak terpercaya, apalagi diberi amanah. Terus saya pegangkan ini kepadamu, saya serahkan padamu urusan ini, jangan. Allah yang menyatakan jangan. Kalau kalian kaum muslimin masih menyerahkannya pada mereka para munafikin, artinya kalian dalam keadaan tidak berpikir. Afala ta'qilun. Qala walau tamallaqa lahu wa aqsama annahu min awliya'ih. Walaupun munafik tadi bersumpah dengan nama Allah, walaupun nyatakan wallahi saya muslim, demi Allah saya muslim, sungguh saya bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah. Urusan sumpahmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya tidak memberikan amanah kepadamu, apa salah saya? Tidak. Tapi saya sungguhnya urusan kamu dengan Allah, saya tidak menilai kamu begini ataupun begitu. Tidak. Tapi tanda-tanda dari ketergelinciran ucapan sudah terlihat. Bahwa mereka ahlun nifaq. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang mereka para munafikin Allah kisahkan dan Allah sifatkan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang gampang bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah-sumpah dengan nama Allah sebagai tameng-tameng perlindungan. Setelah itu mereka menentang dari jalan Allah. Jangan percaya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah, jahda aymanihim. Fa in amartahum, kalau kalian perintahkan, kami akan kerjakan. La tuqsimu, jangan kalian bersumpah. Jangan gampang-gampang bersumpah. Ta'atun ma'rufah, taat sajalah. Sebagaimana perkara yang ma'ruf, seorang muslim mukmin ya taat. Ta'atun ma'rufah. Qala Allahu muhayyijan lil mu'minina 'alal hadar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi kepada kaum mukminin untuk membangkitkan rasa hadar, waspada, kehati-hatian. Min haula'il munafiqin, dari mereka-mereka para munafikin, min ahlil kitab. Wa mubayyinan shiddata adawatihim, dan Allah gambarkan pula bagaimana dahsyatnya permusuhan mereka. Maka Allah peringatkan dengan kalimat ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ada apa kamu ini? Kamu cinta pada mereka, membela-bela mereka, padahal mereka enggak cinta pada kalian. Antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ha? Sebagai harfut tanbih namanya. Jadi kalimat haula, ulanya isyarah, ulaik dan ula, sedangkan hanya harfut tanbih sehingga bisa dipisah sebagai ta'kidan antara harfut tanbih dengan isyarahnya. Ha dari haula, tapi dikatakan ha antum ulaik, kalian ini, kalian ini yang aneh. Kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Ai jinsul kutub, dikatakan tuhibbunahum wala yuhibbunakum, padahal kalian beriman pada kitab-kitab semuanya. Yani beriman pada kitab yang terdahulu, beriman pada kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Ini jinsul kitab allati anzalaha Allahu ala anbiya'i. Wahum la yu'minuna bikitabikum, padahal mereka tidak beriman pada kitab kalian. Lihatlah, kita beriman tentang Al-Quran adalah hak, kita beriman bahwa Taurat adalah hak, kita beriman bahwa Injil adalah hak yang pernah diturunkan pada Musa wa Isa alaihi wassalam. Dan Al-Quran yang diturunkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan mereka beriman dengan kitab mereka dan tidak beriman pada Quran. Ha antum, ada apa kalian? Mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai mereka. Atau tidak mencintai kalian. Bal idza laqukum adharu lakumul iman. Hanya saja kalau bertemu kalian mereka menampakkan keimanannya. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau bertemu kalian mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, tetapi ketika mereka bersendirian sesama mereka, addu alaikumul anamil, mereka menggigit jari-jari mereka atas kalian. Saking jengkelnya pada kalian, mereka gigit jari mereka. Wa hiya atraful asabi', ini namanya anamil, ujung-ujung jari, atraf asabi'. Itu menunjukkan kemarahan, kejengkelan. Min syiddati ghaidhihim alaikum, karena dahsyatnya permusuhan mereka, kebencian mereka pada kalian. Qul mutu bighaidhikum, katakan pada mereka matilah kalian dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada dalam dada. Wa hadha fihi bisyaratun lil mu'minin annaha ulail ladina qasadu dararukum la yadurruna illa anfusahum. Ini gambaran dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kabar gembira pada orang yang beriman, bahwa mereka yang ingin membuat madarat pada kalian, la yadurruna illa anfusahum, bahwa mereka tidak akan membuat madarat kecuali diri mereka sendiri. Sehingga katakan pada mereka, jangan khawatir, mutu bighaidikum. Mereka marah, mereka jengkel, mereka merencanakan sekian makar, tetapi wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan rencana Allah sebaik-baik rencana yang pasti terjadi. Mereka memiliki kaid, maka Allah pun membuat kaid atas mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka Allah hibur kaum mukminin. Katakan pada mereka, mutu bighayudikum, matilah dengan kemarahan kalian. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang kafir jengkel, walaupun orang kafir munafik, syi'i, syuyu'i, semuanya benci, walaupun para komunis, ateis, sosialis tidak suka, tetap Allah akan sempurnakan cahaya agama Islam. Pasti, pasti, pasti. Karena bukan saya yang berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya yang berbicara merencanakan, saya akan katakan insya Allah kalau Allah kehendaki. Tapi kalau Allah yang menyatakan wallahu mutimmu nurihi, maka itu pasti. Enggak ada keraguan padanya. Jangan khawatir. Katakan pada mereka, mutu bighaidikum. Marahlah kalian, matilah kalian dengan kemarahan kalian. La yaqdiruna ala tanfidihi, mereka enggak akan bisa menerapkan kemarahan mereka. Enggak akan bisa melampiaskan sesuai dengan nafsu mereka. Bal la yazaluna mu'adzabina bihi, bahkan mereka tersiksa dengan kemarahan mereka. Mereka tersiksa dengan kebencian mereka, kemarahan mereka. Hatta yamutu, sampai akhirnya mati. Fayatanaqqaluna min adabid dunya ila adabil akhirah, maka mereka hanya berpindah dari adab kepada adab. Dari adab dunia kepada adab kubur, dari adab kubur kepada adab akhirat yang kekal abadi. Hanya berpindah dari siksaan kepada siksaan yang berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman selanjutnya, in tansaskum hasanatun, kalau kalian mendapatkan kebaikan, kan nasri alal a'da, seperti kemenangan terhadap musuh, wa hasalal fatah, atau mendapatkan ghanimah dan kemenangan, tasu'hum, akan membuat jelek bagi mereka. Mereka jengkel, mereka marah. Taghummuhum wa tuhzinuhum, membuat mereka gelisah, membuat mereka susah, membuat mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, kalau kalian ditimpa kebaikan-kebaikan, mereka akan gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa, kalian tidak akan mendapatkan madarat sedikit pun dari tipu daya mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan, Allah Maha mengetahui dan meliputi mereka. Ataitum bil asbab allati wa'adallahu 'alaiha an-nashr, wa hiya as-sabr wa at-taqwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kalian mendatangkan dua perkara yang Allah janjikan, kalau dua perkara ini ada pada kalian, kalian akan menang. Apa itu? Sabar dan takwa. La yadurrukum makruhum, kalau kalian sabar dan takwa, enggak akan membuat madarat kalian seluruh tipu daya mereka. Bal yaj'alallahu makruhum fi nuhurihim, Allah akan jadikan rencana jahat mereka justru meliputi leher-leher mereka sendiri. Li'annahu muhitum bihim ilmuhu, karena Allah ilmunya meliputi mereka. Wa qudratuhu, dan kekuasaan Allah meliputi mereka. Fala munaffidh lahum an dhalika wa la yakhfa 'alaihim minhum syai', enggak akan ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dengan kekuasaannya, dengan ilmunya mengeliputi mereka. Syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Wa in tasbiru wa tattaqu, sabar kaitannya dengan keimanan, takwa kaitannya adalah dengan penerapan ilmu. Kalau sudah tahu itu haram, jangan dilakukan. Kalau sudah tahu itu bid'ah muhdatsah, jangan dikerjakan. Sabar dan tetaplah di atas sunnah. Semoga Allah Ta'ala memenangkan Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wa muslimin. Allahumma a'izzal Islam wa muslimin. Wa ahlikal kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.